Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah walaupun di tengah guyuran hujan. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian kita membahas sirah dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah bahas prosesi pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan juga bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha dan para sahabat lainnya yang berkeinginan untuk menghukum pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena waktu itu Ali bin Abi Thalib belum menunjukkan ketegasan kepada pembunuh Utsman, maka Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Talhah bin Ubaidillah dan juga Az-Zubair bin Awam berinisiatif untuk menindak tegas orang-orang yang terlibat dengan pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian mereka pun berangkat dari Makkah menuju Kufah untuk mencari pembunuh Utsman. Kufah atau Basrah ya, untuk mencari pembunuh Utsman. Nah, ketika itu pasukan mereka berjumlah 3000 personil. Sampai kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha dan rombongan ke sebuah mata air yang dinamakan mata air Hawhab. Kemudian Aisyah pun mendengar gonggongan anjing. Ketika mendengar gonggongan anjing itu, Aisyah radhiyallahu taala anha teringat dengan pesan Nabi alaihi salatu wasalam bahwa salah seorang di antara istri beliau nanti akan mendengar, akan disambut dengan gonggongan anjing di mata air Hawhab. Sadarlah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliaulah yang dimaksud dalam hadis tersebut. Baik. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya. Pasukan Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian mendekati kota Basrah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, "Falamma qarabat min al-Basrah, katabat ila al-Ahnaf bin Qais wa ghairihi min ru'usin nas annaha qad qadimat." Maka ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mendekati kota Basrah, beliau pun mulai mengirimkan surat kepada pembesar-pembesar yang ada di sekitar kota Basrah. Di antaranya beliau mengutus atau mengirim surat kepada Al-Ahnaf bin Qais. Ya. Al-Ahnaf bin Qais dan pembesar-pembesar lainnya. Tujuannya agar apa? Agar ikut bergabung dengan pasukannya Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menghukum pembunuh Utsman. Ingat sekali lagi, ya. Pasukannya Aisyah radhiyallahu taala dan para sahabat bukan ingin memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Jangan sampai muncul persepsi yang keliru. Ya. Kalau mereka ingin memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, maka yang disasar itu bukan kota Basrah, tapi Madinah. Karena posisi Ali ada di Madinah. Maka tidak lain dan tidak bukan kepergian mereka ke kota Basrah adalah untuk menghukum para pembunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka ketika pasukan Aisyah radhiyallahu taala anha mendekati kota Basrah, ya, gubernur Basrah ketika itu, yaitu gubernur Basrah yang sudah diangkat oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu Utsman bin Hunayf, ya, Utsman, namanya Utsman juga, tapi Utsman bin Hunayf ini mengirimkan dua orang untuk melobi Aisyah radhiyallahu taala anha atau untuk bertanya kepada Aisyah, memastikan apa sebenarnya yang menjadi tujuan Aisyah radhiyallahu taala anha ke sana. Maka yang dikirimkan oleh Utsman bin Hunayf adalah Imran bin Husain dan Abdul Aswad Ad-Du'ali. Ini adalah loyalis-loyalisnya Ali ya, orang-orang yang loyal kepada Ali bin Abi Thalib. Fa ba'atha Utsman bin Hunayf Imran bin Husain wa Abdul Aswad Ad-Du'ali ilaiha liya'lama ma ja'at lahu. Maka Utsman bin Hunayf pun mengutus Imran bin Husain dan Abdul Aswad Ad-Du'ali untuk menemui Aisyah radhiyallahu taala anha, menegaskan apa sebenarnya tujuan Aisyah radhiyallahu taala anha dan pasukannya datang ke sana. Falamma qadima 'alaiha sallama 'alaiha. Maka ketika kedua utusan ini, Imran bin Husain ini seorang sahabat ya. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau saya tidak salah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara orang yang sakit salat. Ya. Sallu qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jan. Salatlah kalian dalam keadaan berdiri, kalau kalian tidak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk, kalau kalian tidak mampu maka salatlah dalam keadaan berbaring. Nah, ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian mereka berdua berhadapan dengan Aisyah sallama 'alaiha. Mereka berdua mengucapkan salam kepada Aisyah. Wasta'lama minha ma ja'at lahu. Kemudian mereka pun mencari tahu, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apa tujuannya datang ke Basrah? Fa dzakarat lahuma mal ladzi ja'at lahu minal qiyam bi talabi dami Utsman. Li'annahu qutila madzuman fi syahri haram wa baladin haram. Maka Aisyah menyampaikan kepada mereka berdua, ya, tujuan kami datang kemari tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menegakkan hukum had, menuntut balas atas darahnya Utsman bin Affan. Ini satu-satunya tujuan Aisyah dan para sahabat. Ya, kemudian beliau coba menggambarkan kepada Imran bin Husain dan Abu Aswad Ad-Du'ali, ya, tentang bagaimana pembunuhan Utsman. Li'annaha qutila madzuman fi syahril haram wa baladil haram. Coba kalian bayangkan, Utsman itu terbunuh secara zalim. Ya. Kemudian terjadinya pembunuhan beliau di bulan haram, di bulan Dzulhijjah. Dan juga di negeri yang haram, yakni negeri Madinah, negeri suci, ya, kota suci Madinah. Anda bisa bayangkan, ya, bagaimana perasaan kaum muslimin dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian watalat qaulahu ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Setelah itu Aisyah radhiyallahu taala anha membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-114. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan mereka, ya, pada bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau memerintahkan kebaikan atau untuk, ya, mengadakan perdamaian di tengah-tengah manusia. Maksudnya wallahu taala alam, saya mencoba memahami kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan ayat ini. Ini wallahu ta'ala ya Pak. Ya mungkin Aisyah mengatakan kita itu jangan terlalu banyak bicara. Yang penting bagaimana aksi kita terhadap pembunuh Utsman. Ya. Bagaimana aksi kita terhadap pembunuh Utsman. Wallahu ta'ala. Kalau misalnya saya dapat keterangan lain, yang lain dari para ulama, insyaallah kita akan ketengahkan. Ya, ketengahkan kenapa alasan Aisyah radhiyallahu anha membacakan ayat ini. Cuma inilah ayat yang dibacakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Imran Ibn Husain dan Abdul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian setelah menemui Aisyah, ya, maka mereka pun mencoba untuk menemui pemimpin dari para sahabat lainnya. Itu siapa? Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhuma. Nah, di sini ada satu pernyataan dari Talhah yang agak mengagetkan. Qala fa kharaja min indiha faja'a ila Talhah. Maka kemudian mereka berdua, jadi Imran bin Husain dan Abu Aswad Ad-Du'ali, ya, radhiyallahu anhu wa rahimahullah, kemudian keluar dari Aisyah dan menemui Talhah bin Ubaidillah. Faqala lahu, maka keduanya mengatakan kepada Talhah, ma aqdamak, wai Talhah, apa yang membuatmu kesini? Apa tujuanmu untuk datang kesini? Maka sama jawaban Talhah. Talhah sama sekali tidak ingin menggoyang ya ke khilafahan Ali bin Abi Thalib. Sama sekali tidak. At-talabu bidami Utsman. Tujuanku datang ke sini adalah meminta ya menuntut balas atas pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Fa qala amma bayata Aliyan. Nah, kemudian Abul Aswad dan Imran bin Husain bertanya kepada Talhah, bukankah engkau sudah membaiat Ali? Ya, kenapa kau tidak nunggu Ali bin Abi Thalib saja? Maka ketika itu Talhah mengatakan, bala wa saifu ala unuqai. Ya, secara bahasa terjemahan bebasnya, ya tentu saja. Tapi ketika itu as-saifu ala unuqai. Ya, ada pedang yang berada di tengkukku. Ini menunjukkan bahwa siapa Talhah bin Ubaidillah ketika itu memberikan baiat kepada Ali, namun ada sesuatu yang belum selesai. Tapi mau tidak mau dia harus membaiat Ali bin Abi Thalib. Ingat, kondisi Madinah ketika itu tidak kondusif. Ya, banyak di antara orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman berada di barisannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi Talhah ngaku ya, bahwa beliau benar, beliau membaiat Ali, tapi memang kondisinya ketika itu ya keadaannya memang tidak kondusif. Ya, dalam keadaan banyak sekali orang-orang yang terlibat pembunuhan Utsman berada di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa yang dilakukan oleh kedua orang itu kata-kata Talhah, kemudian kata Talhah, wala astaqbiluhu in huwa lam yukhalli bainana wa baina qatlati Utsman. Dan aku tidak akan membatalkan baiatku tersebut, ya. Selama Ali bin Abi Thalib ya membiarkan kami untuk membalas pembunuhannya Utsman. Jadi selama Ali bin Abi Thalib tidak menghalang-halangi kami untuk membunuh atau untuk membalas pembunuhan Utsman bin Affan, maka kami tidak akan mencabut baiat kami. Ya, Ali tetap khalifah dengan satu syarat saja. Ketika kami ingin mengeksekusi pembunuh Utsman, ya kami tetap dibiarkan. Maka kemudian ini jawaban Talhah bin Ubaidillah. Mereka pun kemudian berpaling kepada Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Fadhahaba ila Zubair faqala mithladak. Maka kemudian mereka pun menghadap kepada Az-Zubair bin Awam. Ternyata jawaban Az-Zubair bin Awam sama. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak lain dan tidak bukan tujuannya para sahabat adalah mencari pembunuhnya Utsman. Tidak ada maksud mereka untuk melawan Ali bin Abi Thalib atau menggoyang ya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Abul Aswad pun kembali kepada Utsman bin Hunayf. Dia melaporkan apa yang baru saja dia dapatkan dari Aisyah, dari Talhah dan Az-Zubair bin Awam. Qala faraja Imran wa Abu Aswad ila Utsman bin Hunayf. Faqala Abu Aswad. Ya, maka kembalilah Imran bin Husain dan Abu Aswad Ad-Du'ali kepada Utsman bin Hunayf. Maka ketika itu Abu Aswad menyampaikan berita kepada Utsman bin Hunayf tapi dalam bentuk syair. Ini sebagai informasi, hadirin yang dirahmati oleh Allah, Abu Aswad Ad-Du'ali ini adalah seorang yang sangat ahli dalam ilmu bahasa. Ya. Dalam bahasa Arab kita mengenal ada ilmu nahwu sharaf. Para ulama menyebutkan yang pertama kali menciptakan ilmu nahwu itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, dalam sebagian riwayat dia diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib bagaimana membuat sebuah ilmu. Ya, kalau orang Arab mereka mengambil bahasa mereka dari mendengar. Ya, jadi mereka tidak belajar tata bahasa. Mereka dengar saja ucapan-ucapan yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Ya, tapi bagaimana orang-orang asing ingin memahami Al-Quran? Ya, orang-orang non-Arab seperti kita misalnya ingin mempelajari Al-Quran, ingin memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita perlu mengetahui ya bagaimana orang Arab berbicara. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib menyuruh Abul Aswad Ad-Du'ali ini untuk menyusun ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab. Bukannya ilmu tata bahasa itu belum ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ilmu untuk tata bahasanya atau kaidah-kaidahnya itu yang menyusun, yang mengumpulkan pertama kali adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Ya, tentu rujukannya beliau adalah Al-Quran dan Sunnah, karena bahasa Arab yang paling fasih adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Abu Aswad Ad-Du'ali ini sampai-sampai ketika beliau melapor kepada Gubernur Uthman bin Hunayf, beliau melaporkan ya pandangannya dalam bentuk syair. Beliau mengatakan, Yabna Hunayfin qad ataita fanfiri wa ta'inil qauma wa jalid wasbiri wa khruj lahum mustalthiman wa syammiri. Jadi kalau menyampaikannya dalam bait syair. Ya, atau mungkin kalau ra-nya dimatikan, ra-nya disukun kayaknya lebih cantik. Yabna Hunayfi qad ataita fanfir wa ta'inil qauma wa jalid wasbir wa khruj lahum mustalthiman wa syammir. Ya. Jadi dia menyampaikan laporannya dalam bentuk bait syair. Wahai Ibnu Hunayf, mereka telah datang kepadamu. Maka siaplah untuk menikam, bertarung dan bersabarlah. Keluarlah untuk menghadapi mereka dalam keadaan siap untuk bertarung dan percepatlah. Jadi kata Abu Aswad Ad-Du'ali ini seakan-akan dia menyampaikan kepada Utsman bin Hunayf, sepertinya tidak ada opsi lain lagi. Ya, mereka datang kemari ingin menangkap ya pembunuhnya Utsman, maka kamu bersiap-siaplah. Ya, bersiap-siaplah untuk menghadapi mereka. Ya. Jadi Abu Aswad Ad-Du'ali merasa bahwa akan terjadi pertumpahan darah. Maka kemudian Utsman bin Hunayf mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Beliau beristirja. Apaan kok sampai seperti ini? Kok sampai laporannya Abu Aswad Ad-Du'ali ini mengesankan bahwa akan terjadi pertumpahan darah? Kok bisa sampai seperti ini? Ya, maka kemudian dia mengatakan darat rohal Islam Rabbil Ka'bah. Ya. Kata Utsman bin Hunayf, darat rohal Islam wa Rabbil Ka'bah. Ketenangan yang dialami oleh kaum muslimin telah berakhir demi Rabbnya Ka'bah. Ya. Fadduru bi ayyi zayafanin tazif. Coba lihat, apakah ada alternatif untuk mencegah pertumpahan darah ini? Maka kemudian Imran mengatakan, "I wallahi la ta'rukannakum araqan tawila." Imran mengatakan, "Demi Allah, ya, akan ada pada kalian peperangan yang panjang." Ya, peperangan yang datangnya silih berganti. Jadi, apa yang akan dihadapi oleh Utsman bin Hunayf ini bukan akan selesai dalam jangka waktu yang pendek, tapi ini mulai awal dari peperangan yang panjang. Dan ini terbukti, ya, setelah perang, jadi perangnya Aisyah itu nanti pertama kali ada namanya perang Jamal Sughra bersama pasukannya Utsman. Pasukannya Aisyah melawan pasukannya Utsman bin Hunayf. Peperangan tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Aisyah berperang dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian peperangan tidak sampai di situ. Nanti ada peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka kata Imran bin Husain, ini bakal menjadi peperangan yang sangat panjang. Kemudian kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, yushiru Utsman bin Hunayf ila hadits Ibnu Mas'ud marfu'an. Taduru rahatal Islam li 35 au 36. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, taduru rohal Islam li 35 au 36. Ya. Berputarnya ketenangan kaum muslimin itu selama atau di masa 35 tahun atau 36 tahun. Ya, maksudnya begini, kaum muslimin itu akan dia berada di kejayaan, pada kejayaan, ya, di mana mereka bersatu, mereka berada dalam satu barisan itu selama 35 atau 36 tahun. Ya. Dan ini perang Jamal ini terjadi pada tahun 36 Hijriah. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ketika di Makkah kan kaum muslimin itu dalam keadaan tersiksa, ya, ditekan oleh kaum musyrikin. Kemudian mereka pindah ke kota Madinah, Roha. Jadi lega mereka, tenang mereka di sana di kota Madinah. Kemudian sampai ketika Nabi alaihissalatu wassalam meninggal dunia, kaum muslimin berada di puncak. Ya, mereka berhasil menaklukkan kota Makkah, banyak orang yang masuk Islam. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian melihat orang-orang masuk ke dalam Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Kemudian di masanya Abu Bakar As-Siddiq, tetap kaum muslimin berada dalam satu kesatuan. Mereka berhasil melakukan penaklukan demi penaklukan, penaklukan Irak, penaklukan negeri Syam. Kemudian berganti di masanya Utsman, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Penaklukan itu semakin meluas, ya. Yang Persia akhirnya berhasil ditaklukkan di masa Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian meluaslah kekuasaan kaum muslimin sampai ke Afrika Utara. Kemudian di masanya Utsman kembali meluas lagi. Mereka berada dalam satu barisan sampai ketika Utsman bin Affan meninggal dunia, ya. Maka berputarlah roda tadi, ya. Terjadi perselisihan dan percekcokan di antara kaum muslimin. Maka Utsman bin Hunayf, ya, dia teringat dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam bahwa ketenangan yang akan didapatkan oleh kaum muslimin itu akan berlangsung selama 35 atau 36 tahun. Jadi inilah saatnya ketenangan itu mulai tercabik-cabik dengan pertumpahan darah yang terjadi di antara kaum muslimin. Tsumma qala Utsman bin Hunayf li Imran bin Husain ashir alayya. Ya. Kemudian Utsman bin Hunayf meminta saran kepada Imran bin Husain. Ingat, Imran bin Husain seorang sahabat. Ya, seorang sahabi, beliau adalah sahabatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Ashir alayya. Coba kemukakan apa idemu. Ayo kita bermusyawarah. Maka kemudian Imran bin Husain mengatakan kepada Utsman bin Hunayf, "I'tazil fa inni qa'idun fi manzili." Wahai Utsman, ya sudah, enggak usah ikut-ikutan. Utsman, enggak usah ikut-ikutan. "Fa inni, aku sendiri qa'idun fi manzili." Aku sendiri akan kembali ke rumahku, tinggal di rumahku. Aku enggak ikut-ikutan. Jadi Imran bin Husain tidak mau ikut-ikutan dalam pertumpahan darah. Ya. Atau dia mengatakan qa'idun ala ba'iri fadhahibun. Atau aku akan naik ke atas ontaku kemudian aku melarikan diri. Tidak mau ikut-ikutan dalam peperangan tersebut. Jadi ketika Utsman meminta saran, ya sudah, kita kabur saja. Tidak perlu ikut-ikutan dalam pertumpahan darah. Namun Utsman bin Hunayf walaupun sudah dinasihati oleh Imran bin Husain, ya, dia mengatakan bal amna'uhum hatta ya'ti amirul mu'minin. Bahkan aku akan mencegah mereka sampai nanti datang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi tetap saja Utsman bin Hunayf, ya. Sering kita dapati, ya, orang ngasih nasihat, ya, ngasih masukan tapi tidak selalu diterima. Tidak selalu diterima. Maka ya sudah, Imran bin Husain, karena beliau mengetahui tadi, ya, sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ya, tentang akan berputarnya roda keadaan kaum muslimin, maka dia pun menyepi, tidak mau ikut-ikutan dalam peperangan tersebut. Maka kemudian Utsman bin Hunayf pun berkata kepada para pengikutnya, "Ayo kita siap-siap. Kita tahan pasukannya Aisyah radhiyallahu taala anha sampai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib datang." Fanada finnas ya'muruhum bil lubsi silah wal ijtima' fil masjid. Maka Utsman bin Hunayf pun menyerukan kepada manusia agar mereka mempersiapkan senjata-senjata mereka dan agar mereka berkumpul di masjid. Fajtama'u fa'amarahum, ya, bitajahuz. Maka kemudian setelah mereka berkumpul, Utsman bin Hunayf pun memerintah mereka atau memerintahkan mereka untuk bersiap-siap. Faqala rajulun wa Utsmanu 'ala mimbar. Nah, ketika Utsman sedang berkhutbah menyemangati mereka untuk bersiap-siap menahan pasukannya Aisyah radhiyallahu taala anha, tiba-tiba ada seseorang yang tampil. Kemudian dia mengatakan, "Ayuhan nas, in kana haula'il qaum ja'u khaifin, faqad ja'u min baladin ya'manu fiha at-tayr, wa in kanu ja'u yatlubuna bidami Utsman, fama nahnu biqatilihi." Ya. Fa'ati'u, ya, fa'ati'uni waruduhum min haitsu ja'u. Maka tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, wahai sekalian manusia, ya, mereka ini, mereka yang datang ini, ya, bukanlah orang-orang yang takut, bukan orang-orang yang melarikan diri, justru mereka datang dari negeri yang sangat aman, dari Mekah. Mereka berasal dari Mekah. Mereka bukan orang-orang yang melarikan diri, bukan orang-orang yang ketakutan. Jadi mereka memang sengaja datang kemari, ya. Dan mereka, jika mereka datang untuk menuntut darahnya Utsman, fa in kanu jauh yatlubuna binami Utsman, fa munahnu biqatalihi, ya. Maka kalau mereka menuntut darahnya Utsman, kita enggak perlu takut. Kenapa? Karena kita bukan pembunuhnya Utsman. Kenapa kalian harus takut? Ya. Kenapa kalian harus takut kepada mereka, ya? Maka ikutilah kata-kataku, warudduhum min haitsu ja'u, dan kembalikanlah mereka ke tempat asal mereka. Artinya biarkan mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan, kemudian mereka akan kembali ke tempat asal mereka. Nah, ketika itu satu fakta terkuak, hadirnya dirahmati oleh Allah. Ketika ada orang yang seolah-olah membela Aisyah radhiyallahu taala anha, mengatakan bahwa tidaklah mereka datang melainkan untuk menuntut darahnya Utsman, dan kita bukanlah pembunuhnya Utsman, sehingga biarkan saja mereka. Apa yang dilakukan oleh manusia, mereka melempari orang tersebut. Ya. Faqama al-Aswad bin Syari' as-Sa'idi qala inna ma ja'u yasta'inuna bina ala qatlati Utsman minna wa min ghairina. Kemudian bakillah Aswad al-Aswad ya bin Syari' as-Sa'idi kemudian mengatakan, ya, sesungguhnya mereka minta pertolongan kita untuk menangkap para pembunuh Utsman. Jadi ini ada orang yang kedua yang membenarkan ucapan orang tersebut. Ya, mereka datang meminta pertolongan kita untuk menangkap para pembunuh Utsman, minna wa min ghairina. Baik itu ada di tengah-tengah kita ataupun orang yang berada di luar kelompok kita. Jadi ucapan orang yang pertama tadi dikuatkan lagi, ya, oleh Al-Aswad bin Syari' as-Sa'idi. Ya, dia mengatakan, memang betul tujuannya Aisyah adalah untuk menangkap pembunuh Utsman, maka sudah layak bagi kita, sangat layak bagi kita untuk memberikan pertolongan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha agar kita bisa menangkap pembunuh Utsman, baik itu dari kelompok kita ataupun dari luar kelompok kita. Fahasobannas, ya, fahasobahu annas. Maka kemudian orang-orang pun melempari Al-Aswad bin Syari' as-Sa'idi, ya, dilempari oleh manusia. Maka kemudian Utsman bin Hunayf baru mengetahui. Fa'alima Utsman bin Hunayf anna li qatalati Utsman bil Basrah ansaran, ya, wa kasarahu dzalik. Ya, maka kemudian Utsman bin Hunayf baru dia menyadari ternyata di barisan dia, ya, di barisan dia ternyata banyak pembunuh Utsman dan orang-orang yang mendukung pembunuhan Utsman. Ya. Jadi baru sadar Utsman bin Hunayf bahwa di dalam pasukannya, ya, banyak sekali orang-orang yang mendukung pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Ya, seperti itulah keadaan fitnah, ya. Orang-orang jahat itu bisa menyelusup, ya, bisa masuk ke tengah orang-orang baik. Sebagian mereka itu sadar bahwa Aisyah itu tidaklah menginginkan kecuali ingin mengeksekusi pembunuh Utsman. Tapi ternyata apa? Banyak orang yang ternyata mendukung pembunuhan Utsman bin Affan berada dalam barisan mereka. Maka kemudian faqadimat ummul mukminin biman ma'aha minan nas, fanazalu mirbat min a'lahu qariban min al-Basrah. Maka kemudian ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, sampai di suatu tempat yang bernama Al-Mirbat. Ini merupakan daerah tinggi yang terletak di dekat kota Basrah. Fa kharaja ilaiha man arada min ahli al-Basrah fa kana ma'aha. Maka kemudian keluarlah penduduk kota Basrah yang ingin bergabung dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ternyata ada di antara penduduk kota Basrah yang lebih memilih untuk berjalan bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa kharaja Utsman bin Hunayf bil jaysh fajtama'u bil mirbat. Maka kemudian Utsman bin Hunayf pun keluar dengan pasukannya, mereka pun kemudian bertemu di Al-Mirbad. Ya, jadi mereka belum masuk ke kota Basrah, masih berada di luar kota Basrah. Dalam keadaan sebagian penduduk Basrah ternyata menggabungkan diri dengan pasukannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Fatakallama Talha wa kana 'alal Maimanah. Fadaraba ila al-akhdhi bi thari Utsman wa talabi bidamih. Maka kemudian Talha mengajak manusia, menyemangati manusia untuk menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan. Fataba'u Az-Zubair fatakallama bi mithli maqalatihi. Demikian juga Az-Zubair, ya, ikut-ikutan Talha mengajak manusia untuk menuntut darah Utsman. Maka kemudian faradda 'alaihima nasun min jaisy Utsman bin Hunayf. Maka kemudian ada sebagian orang dari barisannya Utsman bin Hunayf yang membalas ucapan mereka. Jadi sebelum perang ini balas-balasan. Ya, ada Talha, ada Az-Zubair, kemudian memotivasi manusia untuk menuntut darah Utsman. Tapi kemudian sebagian orang membalas, ya, membalas ucapan Az-Zubair dan juga Talha bin Ubaidillah. Fatakallamat Ummul Mukminin wa harradat wa hassat ala dzalik. Ya. Maka kemudian muncullah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau juga ikut berbicara, kemudian menyampaikan kepada kaum muslimin, memotivasi mereka untuk menuntut darah Utsman bin Affan. Fatathawara tawaif min atrafil jaisyain. Maka muncullah gejolak saling manas memanasi antara kedua belah pasukan. Fatarauma bil hijarah, dan mereka pun saling melempari dengan batu. Ya, saling melempari dengan batu. Jadi mereka bertemu tapi tidak ada kontak senjata. Ya, saling berbalas-balasan. Sebagian menuntut darahnya Utsman, sebagian salahkan membenarkan pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tsumma tahajazan nas wa raja'a kullu fariqin ila hawzatihi. Maka kemudian mereka pun, ya, bersiap-siap dan kembali ke markas mereka masing-masing. Jadi sempat terjadi cekcok di antara mereka tapi belum ada kontak senjata. Ya, hanya cekcok saja, hanya saling berbalas ucapan saja. Dan setelah itu mereka kembali ke markasnya masing-masing. Qala faqad sarat ta'ifatun min jaisy Utsman bin Hunayf ila jaisy Aisyata fakathuru. Maka di hari tersebut, setelah tadi ada Talha bin Ubaidillah berpidato, kemudian Az-Zubair bin Awam juga berpidato, kemudian ada Aisyah radhiyallahu taala anha berpidato, maka ada gelombang kedua yang membelot dari pasukannya Utsman bin Hunayf. Mereka keluar dari pasukannya Utsman bin Hunayf dan bergabung dengan pasukannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga apa? Semakin banyaklah pasukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian faja'a, ada orang yang datang menemui Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan nasihat. Waja'a Jariyatu Ibnu Qudamah As-Sa'di. Kemudian seseorang yang bernama Jariyah bin Qudamah As-Sa'di mengatakan, ya ummul mukminin, wallahi laqatlu Utsman ahwan min khurujiki min baitiki ala hadzal jamal urdatan lisilah. Ada seseorang yang menyampaikan kepada Aisyah nasihat yang sangat indah. Wahai ummul mukminin, demi Allah, terbunuhnya Utsman itu lebih ringan daripada keluarnya engkau dari rumahmu di atas, ya, unta ini sambil mengusung senjata, ya, sambil urdatan lisilah, atau engkau paparkan dirimu atau engkau hadapkan dirimu dengan senjata-senjata, ya. Jadi kata Jariyah bin Qudamah As-Sa'di ini, wahai ummul mukminin, Utsman terbunuh itu satu tragedi, tapi keberadaanmu di sini jauh dari rumahmu, berada di atas untamu, dalam keadaan engkau berhadapan dengan senjata-senjata yang terhunus, ini jauh lebih berbahaya, ini jauh lebih menyedihkan, wahai ummul mukminin. Jelas, ya, pembunuhan Utsman memang satu tragedi, tapi apa yang akan dihadapi oleh Aisyah setelah ini? Tragedi yang lebih besar, ya, pertumpahan darah di antara kaum muslimin, bahkan terbunuhnya para sahabat. Nanti kita akan dapatkan pada peristiwa perang Jamal ini, Talha bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Awam terbunuh. Ya, Utsman telah terbunuh. Tapi kemudian apakah harus disusul dengan kematian para sahabat lainnya? Qala in kunti ataitina ta'ifatan farji'i min haitsu ji'ti ila manzilik. Kalau engkau datang ke sini, ya, dalam dengan kemauanmu sendiri, maka mohon wahai ummul mukminin, kembalilah engkau ke tempatmu berada. Ya, kembalilah ke tempat asalmu. Kalau engkau datang ke sini tanpa ada yang memaksa, dengan inisiatifmu sendiri, maka aku mohon agar engkau kembali ke tempat asalmu. Wa in kunti ataitina mukrohatan fasta'ini bin nas fir rujuk. Wahai ummul mukminin, kalau keberadaanmu di sini ada yang memaksa, ada orang yang memaksamu untuk tetap berada di sini, maka sampaikan kepada kami, biar kami membantumu agar kami bisa mengembalikanmu ke tempat asalmu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian keputusan yang kau ambil ini membuat penyesalan. Kalau memang kau datang sini inisiatifmu sendiri, maka kembalilah. Kalau ada yang memaksamu, bilang kepada kami siapa yang memaksa agar kami bisa mengantarkanmu kembali ke tempat asalmu. Namun Aisyah radhiyallahu taala tetap berada di sana. Ya, tetap berada di sana. Fa'akbala, kemudian muncullah ya provokator dari kalangan dari pasukannya Uthman bin Hunayf. Dan provokator ini adalah orang yang terlibat dalam pembunuhan Uthman. Namanya Hukaim bin Jabalah. Ya, namanya Hukaim bin Jabalah. Hukaim bin Jabalah adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam pembunuhan Uthman. Fa'akbala Hukaim bin Jabalah wa kana ala khayri Uthman bin Hunayf fa'anshabal kital wa ja'ala ashabu umul mu'minin yakufuna aydiyahum wa yamtani'una minal kital. Maka kemudian datanglah Hukaim bin Jabalah, dan dia ketika itu berada dalam barisannya Uthman bin Hunayf. Kemudian dia pun memprovokasi untuk terjadinya pertempuran. Namun pasukannya Ummul Mukminin, mereka mencoba untuk menahan diri mereka. Yamtani'una minal kital, mereka mencoba menahan diri dari terjadinya pertempuran. Namun apa yang dilakukan oleh Hukaim bin Jabalah? Wajalah Hukaim yaktahibu alaihim faqtatalu ala famis sikkah. Maka kemudian ya Hukaim ini tetap mencoba untuk memprovokasi mereka, bahkan langsung memberikan serangan kepada pasukannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqtatalu ala famis sikkah, maka di pinggir jalan terjadilah pertempuran antara kedua belah pihak. Fa'amarat Aisyatu ashabahu fatayamanu hatta intahau ila maqbarati Bani Mazin. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mencoba untuk menghindari kontak senjata semaksimal mungkin. Dia perintahkan pasukannya untuk menyingkir. Jadi tetap Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mau berhadapan langsung dengan pasukannya Uthman bin Hunayf. Padahal ini juga bukan pasukannya Uthman bin Hunayf pada hakikatnya. Mereka adalah penyelusup. Ya. Ini adalah pasukan yang dipimpin oleh Hukaim bin Jabalah, orang yang terlibat dalam pembunuhannya Uthman. Tapi mereka berada di tengah-tengah pasukannya Uthman bin Hunayf. Qala fahajazal lail bainahum. Ya, falamma kana al-yawmus tsani qasadul qital. Maka kemudian mereka dipisahkan oleh malam. Jadi tidak jadi berperang ketika itu. Namun keesokan harinya, ya, yawmus tsani, pada hari yang kedua, qasadul qital, maka mereka pun telah berniat untuk saling berperang. Faqtatalu qitalan syadidan, maka terjadilah pertempuran yang demikian dahsyat, ila anzalan nahar, ya, sampai kemudian ya waktu siang pun berlalu. Artinya peperangan tersebut terjadi pada sampai sore hari. Wa qutila khalqun katsir min ashabi ibnu Hunayf. Ketika itu peperangan dimenangkan oleh pihak Aisyah radhiyallahu taala anha. Banyak sekali pasukan dari Uthman bin Hunayf yang terbunuh. Wa kathratil jirah fil fariqain. Demikian juga banyak sekali orang yang terluka dari kedua belah pihak. Falamma addathumul harb tada'u ila sulh. Maka ketika mereka sudah letih berperang, mereka pun membuat perjanjian damai. Ya sudah, kita hentikan perang. Ya. Jadi sudah sempat terjadi peperangan, inilah perang Jamar As-Sughra. Ya. Terjadi peperangan tersebut dimenangkan oleh rombongannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah mereka letih berperang, karena peperangan ini pada hakikatnya peperangan antara mau tidak mau, ya. Aisyah itu mencoba untuk tidak terjadi peperangan, karena yang diburu itu adalah pembunuhnya Uthman. Tapi yang dihadapi adalah pasukannya Uthman bin Hunayf. Akhirnya terjadi peperangan, dan korban di kalangan Uthman, di pasukannya Uthman bin Hunayf, ini lebih banyak. Kemudian mereka pun berdamai, ya, setuju untuk melakukan perdamaian. Namun ya, orang-orang yang terlibat, ya orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman mencoba untuk kembali membuat ulah. Faham ya lidzalika jama'atun min qaumin qatalati Utsman wa ansarihim. Maka ketika terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, maka orang-orang yang terlibat pembunuhan Utsman merasa panas. Karena mereka ingin sekali terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin. Girang dan gembira sekali mereka terjadi pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Faraqa bi jaisy qaribin min 300 wa muqaddamuhum Hukaim bin Jabalah. Maka kemudian berkumpullah mereka sampai mencapai 300 orang dipimpin oleh Hukaim bin Jabalah. Wa huwa ahadu man basyara qatla Utsman. Dan Hukaim bin Jabalah adalah orang yang terlibat langsung, bukan hanya mendukung, tapi terlibat langsung dalam pembunuhan Utsman. Fabarazu wa qatalu. Maka 300 orang penyusup ini pun kembali menyerang pasukannya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan mereka sudah membuat perjanjian damai dengan pasukan Utsman bin Hunayf. Datang 300 pasukan ini, fadaraba rajulun rijla Hukaim bin Jabalah faqata'aha. Sampai kemudian kakinya Hukaim bin Jabalah itu terputus, dipotong oleh, ditebas oleh pasukannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Fazahaba atta akhadha wa daraba biha daribahu faqatalah. Maka ternyata Hukaim bin Jabalah adalah sosok yang sangat kuat. Walaupun kakinya sudah terputus, dia memungut kakinya yang telah terputus tadi, kemudian dia hantamkan kepada orang yang menebas kakinya. Jadi kakinya sudah terputus, dia ambil kakinya tadi, dia pukulkan kepada orang yang sudah menebasnya tadi. Thumma mata Hukaim qatilan huwa wa nahnu min sab'ina min qatlati Utsman wa ansarihim. Maka kemudian terbunuhlah Hukaim ya bin Jabalah, salah satu pembunuh Utsman, dan terbunuh 70 orang yang terlibat langsung dalam pembunuhnya Utsman, pembunuhannya Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, tapi kabar yang diterima oleh Ali bin Abi Thalib ya, Aisyah itu berhadapan dengan pasukan dia, pasukannya Utsman bin Hunayf yang menjadi gubernur yang diangkat oleh Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu Ali pun berangkat ya ke Basrah, dan nanti akan terjadi peperangan yang lebih ya lebih menyedihkan. Ini yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, bagaimana perang Jamal Kubro-nya. Siapa saja sahabat yang terbunuh dalam peperangan tersebut, insyaallah akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Naqtabi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati itu.